Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan insyaallah membahas kitab Irsyadus Sari fi Syarhis Sunnah lil Barbahari. Dan kita masuk pada matan yang baru. Qala al-muallif rahimahullah, fa idza waqa'atil fitnatu falzam jawfa baitik wa firra min jiwaril fitnati wa iyyaka wal 'asabiyyah wa kullu ma kana min qitalin بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة فاتق الله وحده لا شريك له ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوي ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معاصيه. Berkata الإمام البربهاري رحمه الله, فإذا وقعت الفتنة, dan apabila terjadi fitnah, waqa'at, terjadi. Al-fitnah itu fitnah. Dari keterangan yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, bahwa fitnah yang beliau maukan di sini adalah fitnah al-qitalu bainal muslimin. Terjadinya pertumpahan darah, peperangan antara dua kelompok kaum muslimin. Maka apabila terjadi fitnah yang seperti ini, falzam jawfa baitik, maka hendaklah engkau terus berada di jawf. Itu bagian terdalam. Artinya di dalam baitik, rumahmu. Apabila terjadi fitnah berupa peperangan, pertumpahan darah antara dua kelompok kaum muslimin, maka tetaplah engkau tinggal di dalam rumahmu. Tidak ikut kelompok A, tidak pula ikut kelompok B. Tidak ikut yang sana, tidak ikut yang sini. Ketika itu benar-benar fitnah, terjadi pertumpahan darah antara dua kelompok kaum muslimin. Wa firra min jiwaril fitnah, dan larilah engkau dari berdekatan dengan fitnah. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu, ketika kita membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar, ketika fitnah yang seperti ini terjadi, maka haram kita menjual senjata pada salah satu dari kedua belah pihak. Siapkan senjata, siapkan amunisi untuk dijual kepada pihak sana yang akan digunakan menyerang kaum muslimin di pihak yang lainnya lagi. Haram, tidak diperbolehkan. Tidak boleh ikut andil, tidak boleh mempersenjatai, dan semua hal yang berkaitan dengan fitnah. Wa firra min jiwaril fitnah. Larilah engkau, menjauh, pergi dari berdekatan dengan fitnah ini. Wa iyyaka wal 'asabiyyah, dan hati-hati engkau, jangan sampai ada pada dirimu al 'asabiyyah, fanatik terhadap kesukuan. Oh, itu kelompok saya, itu suku saya, enggak mungkin saya enggak bantu. Itu kabilah saya, enggak mungkin saya diam saja mereka diserang. Tidak boleh yang seperti ini, manakala ini murni fitnah. Wa kullu ma kana min qitalin bainal muslimina 'ala ad-dunya fa huwa fitnah. Dan semua peperangan, wa kullu, dan semua makana min qitalin, berupa peperangan pertumpahan darah bainal muslimin, antara sama-sama kaum muslimin, ala dunia, yang berkaitan dengan urusan dunia, fahuwa fitnah, maka itulah fitnah. Desa ini dengan desa sana terjadi peperangan, terjadi perkelahian, bahkan pertumpahan darah, bahkan terjadi yang meninggal dunia. Ini fitnah. Pertumpahan darah atau peperangan yang terjadi karena fitnah yang seperti ini haram, enggak boleh kita masuk padanya. Lantas bagaimana ketika terjadi peperangan antara dua kelompok kaum muslimin, yang satu hak, yang satu batil? Apakah kita diam saja? Jawabannya tidak. Ketika itu peperangan antara hak dan batil, maka kita harus berada dalam barisan al-haq, membelanya, menguatkannya, bahkan turut serta dalam peperangan tersebut. Apakah ada yang seperti ini? Ada. Peperangan yang hak, yang di bawah kekuasaan penguasa yang berkuasa, melawan kelompok kaum muslimin yang memberontak. Sama-sama muslimin, dari kalangan khawaridnya ya muslimun, bughat, dari kalangan pemerintah yang resmi, yang sah berkuasa, juga muslimin. Apakah pada saat itu enggak, oh ini fitnah ini antara dua kaum muslimin ini. Yang terbunuh nantinya muslim, yang membunuh juga muslim. Malah saya diam saja. Nih ada kalamnya Imam Al-Barbahari, ilzam jaufa baitik, tinggallah engkau di dalam rumahmu. Ini keliru dalam memahami kalimat Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ketika fitnah itu atau peperangan itu antara pemerintah yang sah melawan bughat, khawarij, khawarij yang punya kekuatan, khawarij yang punya pasukan, punya persenjataan, sehingga pemerintah katakanlah mewajibkan militer, mewajibkan rakyatnya untuk memanggul senjata bersama dengan tentara negara memerangi khawarij yang punya pasukan dan persenjataan ini. Maka pada saat itu kita wajib untuk bersama dengan pemerintah memerangi khawarij tadi. Seperti misal yang terjadi di Yaman. Para ulama berfatwa wajibnya jihad di sana. Apakah antara pemerintah yang sah melawan Rafidah atau pemerintah yang sah melawan khawarij di sana, ISIS? Maka pada saat itu enggak bisa kita berpangku tangan, diam saja. Enggak boleh. Itu bukan fitnah, itu antara hak dan batil. Antara pemerintah yang sah berkuasa, yang dirongrong keamanannya, kekuasaannya oleh orang-orang khawarij. Kalau yang seperti itu diminta oleh pemerintah, kita wajib untuk berjihad melawan mereka di bawah kekuasaan imam yang berkuasa. Fattaqillaha wahdahu la syarikalah wa la takhruj fiha. Maka pada saat terjadinya fitnah pertumpahan darah antara dua kelompok kaum muslimin, entah itu urusan dunia ataupun urusan perdagangan atau apalah, murni fitnah antara dua kelompok kaum muslimin, maka pada saat itu hendaklah engkau bertakwa kepada Allah semata, zat, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan tiada sekutu baginya. Wala takhruj fiha, dan jangan engkau keluar menuju fitnah tadi. Wala tuqatil fiha, jangan ikut campur dalam peperangan itu. Wala tahwi, jangan engkau memperturutkan hawa nafsumu, membela salah satu dari mereka. Wala tusyai', wala tumayil, jangan mengikuti dan jangan memiliki kecondongan kepada salah satu dari mereka. Ilzam jawfa baitik. Tetap tinggal di dalam rumahmu, karena itu qital fitnah. Wala tuhibba syai'an min umurihim, dan jangan engkau senang dengan urusan salah satu dari mereka. Wah, nanti kalau yang ini menang, saya akan dapat keuntungan ini dan itu. Kalau yang sana menang, saya akan ikut bersama dengan mereka. Jangan sampai seperti ini, karena itu adalah fitnah. Fa'innahu yuqal, karena dikatakan di sana, man ahabba fi'ala qaumin, siapa yang senang dengan perbuatan suatu kaum, khairan kana aw syarran, apakah perbuatannya itu baik atau jelek, kana kaman amilahu, maka orang yang cuma senang jadi, dia ibarat yang melakukannya. Siapa yang senang dengan perbuatan suatu kaum, apakah perbuatannya itu baik ataupun jelek yang disenangi? Maka yang senang dengan perbuatan kaum tersebut, dia ibarat yang melakukan perbuatan itu. Ka'annahu huwal mubashir. Seakan-akan dia yang melakukannya. Dia bergerak? Enggak. Berbicara? Enggak. Tapi dia senang. Contoh, ada orang-orang yang menuduh serampangan asatidah kita dengan tuduhan-tuduhan keji, dengan fitnahan-fitnahan dusta, serampangan, padahal asatidah hafizahumullah terlepas dari tuduhan-tuduhan keji mereka, dia di media sosialnya hanya sekedar memberikan jempol. Dia komentar? Enggak. Mengeluarkan suara audio? Enggak juga. Tapi ketika ada celaan dan tuduhan kepada asatidah, dia memberikan jempolnya. Bagus. Dia cuma senang saja. Oh, senang dengan kalimat ini. Senang dengan celaan dan cercaan kepada asatidah. Dengan upaya membuat besar yang dilakukan oleh asatidah seakan itu satu kesalahan dan membuat seram permasalahan. Dia memberikan jempolnya. Dia berucap? Tidak. Menulis? Bukan. Komentar? Juga enggak. Tapi dia memberikan jempolnya. Tandanya senang dia. Mendukung. Kana kaman amilahu. Sama seperti orang yang berucap tadi, yang mencela tadi. Ini sebagai contoh apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Fa'innahu yuqal man ahabba fi'ala qawmin khairan kana aw syarran, kana kaman amilahu. Wafaqanallahu wa iyyakum limardatihi wa jannabana wa iyyakum ma'asihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, bimbingan kepada kita untuk senantiasa bisa berbuat sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah tabaraka wa taala menjauhkan kita, menjauhkan kami dan kalian, kata beliau, untuk terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. يقول شارح رحمه الله berkata syarih rahimahullah wa ba'du. فهنا حث من المؤلف على لزوم الإنسان بيته عند الفتنة أخذا بحديث محمد بن مسلمة وغيره من الأحاديث. Di sini dalam poin ini المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله حث memberikan anjuran ala luzumil insan baitahu, agar manusia kaum muslimin itu tetap berada di dalam rumahnya. Indal fitnah, ketika terjadi fitnah. Akhdan bihadithi Muhammad ibn Maslamah wa ghairihi minal ahadith, dalam rangka mengamalkan hadith Muhammad bin Maslamah dan yang lainnya, hadith-hadith yang lain. Ketika terjadi fitnah. Fitnah yang kita sebutkan tadi, fitnah ketika terjadi peperangan, pertumpahan darah antara dua kelompok kaum muslimin. Tetapi ketika peperangan itu hak, maka kita harus punya andil di sana, apalagi ketika keharusan itu bertambah lagi ketika diminta oleh pemerintah yang berkuasa. Berkata Syekh Rabi hafizahullah, amma idza kana al-qitalu baina imami haqqin wa baina kharijin alayhi yuridu al-fasada fa hadha laysa min al-fitnati fi syai'. Adapun apabila peperangan, pertumpahan darah itu terjadi antara imam yang hak, penguasa yang berkuasa, pemerintah yang berkuasa, wa kharijin wa baina kharijin alayhi, memerangi khawarij yang memberontak pemerintah tersebut, yang ingin menggulingkan kekuasaan pemerintahan yang sah yang tengah berkuasa itu. Misal sekarang presiden kita Bapak Jokowi hafizahullah wa saddada fil haqqi khutah muslim minal muslimin, penguasa yang berkuasa, pemerintah yang sah memerintah, kemudian ada di sana kelompok muslimin lainnya khawarij yang memberontak, yang tidak mau taat kepadanya, tidak mau membaiatnya, tidak menganggapnya sebagai pemimpinnya, menggalang kekuatan melakukan pemberontakan, sama-sama muslimin. Kata Syekh rahimah, kata Syekh Rabi hafizahullah, yuridul fasada, di mana pemberontak tadi ingin melakukan kerusakan, dan itu sudah pasti tidaklah dia sampai pada tampuk kekuasaan yang dia inginkan, melainkan dia melakukan pengrusakan di sana sini, aset-aset pemerintah dihancurkan, keamanan menjadi hilang, ketentraman dan kenyamanan menjadi hilang, yang ada adalah kekhawatiran kaum muslimin dan rasa takut. Fahada laysa minal fitnati fi syai', maka yang seperti ini, peperangan ini itu bukan peperangan fitnah antara penguasa yang memerintah dengan para pemberontak yang ingin menggulingkan kekuasaannya, itu bukan fitnah, tetapi itu peperangan antara pemerintahan yang sah dengan para pemberontaknya. Idza qatalta ma'a imamin haq wa khalafahu unasun wa kharaju alayhi yuriduna ad-dunya aw indahum aqaid fasidah yuriduna at-takhallus min hadzal haq fa hadza laysa fitnah. Maka apabila engkau memposisikan dirimu dalam barisan penguasa yang hak, penguasa yang sedang berkuasa, engkau membantunya, engkau berperang dalam barisannya, engkau berperang di bawah komando dan perintahnya, memerangi khalafahu unasun kharaju alaih, sekelompok orang dari kalangan muslimin yang memberontaknya, yuriduna dunia, yang mereka menginginkan dunia. Misal di salah satu provinsi negeri ini mereka melakukan pemberontakan ingin merdeka, kami ingin merdeka, kami punya kekayaan alam yang diambil oleh pusat dan tidak kembali kepada kami, atau alasan-alasan lainnya, atau kalimat-kalimat yang mudah untuk menarik simpatisan warganya atau provinsi tersebut. Intinya dunia, ingin memisahkan provinsinya dari NKRI. Orang-orang muslimun yang melakukannya. Misal kalau ini ada. Aw indahum aqaid fasidah yuriduna takhallus min hadzal haqq. Atau kalau bukan karena dunia, tetapi karena mereka punya keyakinan yang rusak. Di suatu provinsi yang jauh dari pusat, misal mereka punya keyakinan khawarij. Ini pemerintah kafir sudah. Berhukum dengan hukum tagut, mementingkan keluarganya sendiri, dan tuduhan-tuduhan lainnya kepada pemerintah yang sah berkuasa. Akhirnya mereka menggalang kekuatan, satu provinsi bersatu untuk memberontak. Apakah mereka mengharapkan dunia? Jawabannya enggak. Tetapi mereka memiliki pemikiran yang rusak. Tidak mau membaiat pemerintah, penguasa, ingin melepaskan diri dan menginginkan kemerdekaannya supaya bisa menerapkan syariat Islam menurut mereka. Kata Syekh Rabi, hafizahullah, fahadha laysa fitnah. Peperangan yang seperti ini ketika kita berada dalam barisan pemerintah, melawan mereka, padahal mereka juga muslimun, ini bukan fitnah, ini jihad. Jihad fi sabilillah. Li'annaka tansura haqqan 'ala batilin wa huda 'ala dhalal. Karena engkau pada saat itu, saat engkau bersama dengan pemerintahmu, engkau membela al-haq dari kebatilan dan engkau membela hidayah dari dhalalah. Seperti yang terjadi pada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan para sahabat yang berada dalam barisan beliau ketika beliau memerangi orang-orang Khawarij, ratusan atau bahkan ribuan dari mereka yang meninggal dunia. Tidak ada para ulama yang menyatakan itu fitnah, tidak ada. Tetapi para sahabat bersama dengan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, manusia terbaik di muka bumi ketika itu, mereka bersama-sama memerangi orang-orang Khawarij. Dan itu jihad fi sabilillah. Allahu alam bissawab. Insyaallah keterangan lebih lanjut kita sambung pada pertemuan mendatang biidznillah. Allahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.